Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan terakhir kita sudah masuk mukaddimah dari bab Lailatul Qadar. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyebutkan pada mukaddimahnya tentang beberapa kemungkinan yang dengannya malam yang utama itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. Beliau menyebutkan yakni tiga sebab. Tapi mungkin Hammam sebutkan tiga-tiganya atau salah satunya nanti gantian. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena di malam itu ditetapkan takdir tahunan, ya, takdir tahunan dari apa yang akan terjadi pada satu tahun ke depan. Taib. Muhammad Ruwadi yang kedua. Punya kitabnya enggak? Belum. Ya, tapi nyatetnya enggak juga. Dihafal belum juga. Abu Salihah. Karena malam itu malam yang barokah, yang agung, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ya, jadi karena kedudukan malam itu malam yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hayyib Hasan. Ilham yang ketiga. Hayyib yang ketiga kaitannya dengan kadar dari ibadah-ibadah yang dilaksanakan di malam itu demikian agung. Ya, sampai digambarkan setara dengan 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar, ya, sekitar 83 tahun dan itu di atas rata-rata usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita membaca hadis yang pertama pada bab ini. Qala al-mu'allif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. الحديث الأول حديث yang pertama atau dari awal kitab hadis yang ke-205 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه dari ابن عمر semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, yang meridai keduanya, ya, beliau dan ayahnya, yani beliau namanya Abdullah, ayahnya Umar, ya, ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala. anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uru lailatal qadri fil manami fis sab'il awakhir. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahasanya rijalan yakni sejumlah orang, tidak ditayin di situ siapa-siapanya, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, uru yakni ditampakkan kepada mereka lailatul qadri fil manam, yakni terjadinya malam yang disebutkan Lailatul Qadar, ditampakkan kepada mereka dalam mimpi mereka. Fis sab'il awakhir, yakni pada 7 malam yang terakhir, yang dimaksud min Ramadan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ara ru'yakum hadhihi qad tawata'at fi sab'il awakhir. Aku melihat mimpi kalian, ya mimpi kalian ini yakni terkait dengan Lailatul Qadar, qad tawata'at. Tawata'at maknanya tawafaqat atau ittafaqat, sepakat, ya tidak ada perbedaan atau perselisihan, yakni fis sab'il awakhir, pada 7 malam terakhir. Faman kana minkum mutaharriha, maka siapapun dari kalian yang berupaya untuk mencarinya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, fal yataharruha fis sab'il awakhir, maka silakan dia mencarinya pada 7 malam yang terakhir. Ya, pada 7 malam yang terakhir. Tayyib. Ya, berarti hitungannya sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi pada syarah beliau, ini pada malam 24 hingga akhir dari ya bulan Ramadan tersebut. Tapi kita lihat ta'liq al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada hadis Ibnu Umar ini. Ya, di halaman 312 yang pegang kitabnya. Wa qawluhu fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fis sab'il awakhir ila akhiril hadis. Kata beliau fihi, di hadis ini, anna ru'ya haqqun, bahasanya mimpi itu sesuatu yang hak, yang benar, khususan idza tafaqat ru'yal mu'minina fa innaha sidqun, terlebih khusus lagi apabila mimpi ya orang-orang yang beriman, mimpi mereka ittafaqat ya sepakat, fa innaha maka apa yang menjadi mimpi mereka itu sidqun, benar ya. Walihada qala asy-syaikhu, oleh karenanya Syekh di sini menyatakan idza tafaqat ru'yal muslimina wa ru'yahum fahuwa haqqun. Apabila idza tafaqat ra'yal muslimin alafu wa ru'yahum fahuwa haqq. Apabila pendapat kaum muslimin demikian pula ya mimpi mereka sepakat, maka itu merupakan hak, ini perkara yang benar. Kemudian kata beliau, war-ru'ya salah satu aqsam. Dan mimpi itu terbagi tiga. Jadi mimpi ada bermacam-macam. Dikatakan di sini, mimpi itu terbagi tiga. Qismun hadithun nafsi. Jenis yang pertama, yang sifatnya bisikan jiwa. Ya, bisikan jiwa. Karena mungkin saja seseorang memikirkan tentang sesuatu yang betul-betul menjadi beban ya pikirannya, sehingga hal itu masuk ke dalam mimpinya, ya terbawa dalam mimpi. Baik. Ini jenis yang pertama. Ya, yang biasanya hanya demikian sekali lagi pada perkara-perkara yang berat yang dipikir oleh seorang. Ya, bisa jadi ketika dia tidur pun hal tersebut terbawa dalam mimpinya. Wa qismun takhabbutus syaitani. Jenis yang kedua adalah mimpi yang sifatnya itu kekacauan yang dimasukkan oleh syaitan ya ke dalam tidur seseorang. Wa hadza adghasu ahlam. Dan yang seperti ini diistilahkan dengan adghasu ahlam. Ya, atau mungkin bahasa kitanya bunga tidur, ya seperti itu. Ya, tidur juga ada bunganya, ya. Dan jenis yang seperti ini ya umumnya yakni tidak urut mimpinya itu ya, acak istilahnya. Ini yang kedua, jenis yang kedua. Kemudian wa qismun, jenis yang ketiga, ru'ya haqqin, yakni mimpi yang benar. Wahiyya allati qala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya ya, di dalam sabda beliau, innaha ya juz'un min sitatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Baik. Bahwasanya ar-ru'yah haq atau ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang benar, adalah satu bagian dari 46 bagian dari nubuwah, dari kenabian. Terkait dengan makna hadis ini dijelaskan oleh para ulama ketika mensyarah hadis bahwa masa kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya berapa tahun, Andika? Dari sejak diangkat menjadi nabi hingga wafat berapa tahun? Beliau diangkat menjadi nabi usia berapa? Ya sudah wafatnya lah, usia berapa? Abdillah Hasan. B- Berarti masa beliau menjadi nabi 23 tahun. Baik, 23 tahun. Nah, dari 23 tahun ini ya, kalau dihitung per 6 bulanan jadi berapa? 23 kali 2 berarti 46. Nah, selama 6 bulan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi ya, seperti melihat cahaya di saat menjelang subuh ya, selama 6 bulan. Baik. Ini menjelang yakni beliau diangkat menjadi nabi. Sehingga ya, dari 6 bulan ini dibandingkan 46 tadi ya, 23 kali 2 itu kan satu bagian dari 46. Baik. Jadi ini jenis-jenis mimpi, ya. Dan terlebih di sini dikatakan jika mimpi itu mimpi yang dialami oleh orang-orang yang beriman dan sepakat mimpinya. Ini merupakan tanda bahwa apa yang dimimpikan itu sesuatu yang benar. Baik. Namun perlu untuk diingat bahwa ya, sebuah mimpi tidaklah mengubah dari syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak boleh seorang muslim ya menjadikan mimpi itu sebagai patokan ya di dalam beramal. Ya. Tidak seperti ya mereka orang-orang yang gulu di dalam masalah mimpi ya, sampai kemudian apa yang dialaminya dalam mimpi dianggap sebagai suatu dasar untuk beramal. Kemudian kata beliau selanjutnya, wafihi, dan di dalam hadis ini, anna lailatul qadri fi ramadhan, bahasanya terjadinya lailatul qadr ya, itu di bulan Ramadan. Wa annaha fil ashril awakhir minhu. Dan bahasanya terjadinya Lailatul Qadar ini ya di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Yani di salah satu dari 10 malam yang terakhir. Wahia baqiyatun lam turfa yakinan, dan terjadinya Lailatul Qadar ini sesuatu yang terus ya, dan tidak diangkat, artinya tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini perkara yang yakinan, yang meyakinkan. Bahkan Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Tanbihul Afham, beliau ketika membawakan pada mukaddimah bab ini ya, dua ayat dalam Al-Qur'an. Pertama, ayat dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, kemudian yang kedua, ayat dalam surat Al-Baqarah, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Beliau tegaskan dari dua ayat ini menunjukkan secara pasti bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya di bulan Ramadan ya, tidak di bulan-bulan lainnya. Ya, beliau tegaskan ini karena di sana ada sebagian ya yang berpendapat, termasuk yang pernah saya lewati ya, yakni Abu Hamid Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Ghazali ya. Itu berpendapat bahwa bisa jadi ya Lailatul Qadar ini terjadi pada salah satu dari malam-malam dalam satu tahun. Satu tahun berapa malam? Sekitar 360-an ya. Namun dari dua ayat yang disebutkan oleh Al Imam Utsaimin di atas, ya, menunjukkan bahwa tidaklah, ya, Lailatul Qadar terjadi kecuali di bulan Ramadan. Dan bahkan, ya, di hadis yang disebutkan dalam bab ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan yang lebih memudahkan lagi bagi umatnya untuk mendapatkannya, yakni di 10 malam yang terakhir, sehingga siapa saja yang berupaya untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan bukan suatu keharusan, ya, seseorang harus mengetahuinya bahwa saya tadi malam mendapatkan, tidak harus, ya, bahkan, ya, tidak perlu untuk dia ceritakan. Seandainya pun, ya, dia mendapatkan tanda-tanda, ya, dari Lailatul Qadar, ya, karena termasuk di antara, ya, hal yang pernah terjadi, ya, sebagian ikhwanuna, ya, istilahnya sampai eyel-eyelan, ya, enggak kok, kata Syekh Fulan itu kemarin kejadiannya. Ya, dibantah lagi, no, Syekh Fulan beda lagi pendapatnya. Ya, itu enggak sepantasnya seperti itu. Ayo. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua pada bab ini. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadithu tsani, hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam qala, ba Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam telah bersabda, taharraw lailatal qadri fil witri min al-ashril awakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw, ya, mana taharraw, yakni iltamisu, cari sungguh-sungguh, ya, Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil dari 10 malam terakhir. Ya, dari malam yang ganjil dari 10 malam yang terakhir. Ya, malam yang ganjil, ini malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhususkan lagi untuk kita mencarinya di malam-malam yang ganjil, menunjukkan peluang untuk mendapatkan di malam-malam yang ganjil ini, ya, lebih apa istilahnya, lebih kuat. Namun sebagaimana tadi disampaikan bahwa, ya, seseorang jika menghidupkan 10 malam yang terakhir, maka yakni dengan ibadah tentunya dipastikan dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian pada ta'liknya, Al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan, wa qawlu fi hadithi Aisyah, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Hendaklah kalian cari Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dari 10 malam terakhir. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, hadha nassun sarih fi annaha fil ashril awakhir. Ini adalah nas yang sharih, yang tegas. Makna dari nas artinya, ya, suatu yang tidak ada kemungkinan makna lain. Ya, tidak ada kemungkinan makna lain. Itu nas. Ya. Dan ini lebih kuat dibandingkan zahir. Kalau zahir itu sesuatu yang tampak ya dari kemungkinan makna yang lebih kuat, itu namanya zahir. Jadi kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa hadis ini merupakan nas yang sharih yang tegas bahasanya Lailatul Qadr itu terjadinya fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir. Kemudian wal hikmatu fi ikhfa'iha zahiratun. Adapun hikmah dari kenapa ya disembunyikan ya kepastiannya. Kenapa kok tidak disebutkan ya misalnya malam ke-21 atau malam ke-23? Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hikmah dari disembunyikannya kepastian ta'yin ya malamnya itu sesuatu yang zahir, yang tampak. Apa itu? Li ajli an yajtahidan nasu fi talabiha. Di antara hikmahnya ya yang bisa dipetik, agar manusia bersungguh-sungguh di dalam mencarinya, di dalam mendapatkannya. Fayuksiruna fil ashri minal ibadat, sehingga mereka pun di 10 malam yang terakhir mereka akan memperbanyak ya ibadah-ibadah. Ya, dan ini jelas ya. Bandingkan seandainya ya ditentukan, dipastikan ya pada malam tertentu. Bisa saja mungkin kebanyakan manusia ya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di malam tersebut ya. Adapun di malam-malam yang lainnya bisa saja mereka ya tidak bersemangat untuk menjalankannya. Ya, terlebih kenyataan yang tidak bisa dipungkiri ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengisyaratkan dalam hadis ini ya fil witri ya minal ashril awakhir, terkadang kita mendapati di antara kita ya ketika malam-malam yang genap itu kan lebih lemah semangatnya, olah malam genap kok ya, paling enggak dapat ya, seperti itu ya. Sehingga mungkin ikhwan juga bisa menyaksikan pada pelaksanaan salat tarawih antara malam ganjil dengan malam genap kan beda ya. Ya. Apalagi tentunya kalau dipastikan hanya pada malam tertentu ya, bisa jadi keadaannya lebih ya yakni lebih menyedihkan lagi dari sisi semangat kaum muslimin dalam ya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia tersebut. Kemudian semisal dengan ini kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kama ukhfiyat sa'atul ijabati minal lail, sebagaimana ya disembunyikannya ya sa'atul ijabah minal lail, yakni waktu mustajab ya di malam hari ya. Taib, meskipun di apa hadis tentang ya, nuzul ya Ar-Rahman ya Rabbuna tabaraka wa ta'ala disebutkan sepertiga malam yang terakhir dan itu waktu yang mustajab, tetapi ya batasan yang mungkin sebagian ya mendapati adanya perbedaan pendapat di sebagian kitab tentang batasannya tersebut, sepertiga malam yang terakhir itu dari mana sampai mana. Wa kadzalika sa'atul ijabah min yaumil jum'ah, demikian pula waktu mustajab di hari Jumat ya. Ada sebagian yang menyebutkan ketika imam dalam keadaan berkhutbah masih di atas mimbar ya. Demikian juga ada yang menyatakan bahwa yang paling diharapkan, yakni di saat-saat terakhir, ya, di hari Jumat, ya, setelah asar. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yahiqu bilailatin hadza fadluha an yajtahida al-insanu fi talabiha. Dan hal yang sepantasnya, ya, dengan sebuah malam yang keutamaannya demikian, untuk seseorang bersungguh-sungguh di dalam mengupayakan untuk mendapatkannya. Walihada qala Ibnu al-Jauzi, al-Imam Ibnu al-Jauzi, ya, Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi, ya, al-Baghdadi rahimahullah, beliau berkata, inda zikriha, ketika menyebutkan tentang Lailatul Qadar, ya, fit tabsirah, dalam kitab beliau, kitab at-tabsirah, kata beliau, wallahi la yaglu fi talabiha ashrun, la wallahi wala syahrun, la wallahi wala dahr. Kata beliau rahimahullah, demi Allah, bukan suatu tindakan yang berlebihan, ya, gulu, berlebihan di dalam mencari Lailatul Qadar, ya, seorang yang mencarinya dalam 10 malam terakhir. Jadi tidak meluputkan 10 malam terakhir untuk bagaimana bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, tadi sudah disinggung bahwa seorang yang berupaya untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir, dipastikan dia akan mendapatkannya. Kata beliau, la wallah, demikian pula demi Allah, seseorang tidak dikatakan dulu, ya, seandainya pun dia berusaha untuk mencarinya sebulan penuh. Yani satu bulan di bulan Ramadan, ya, dia bersungguh-sungguh untuk beribadah. Baik. Kemudian kata beliau, la wallahi wala dahr. Tidak, ya, demi Allah, ya, seandainya pun dia selama satu tahun penuh berusaha untuk mengejar mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Kenapa? Dikarenakan keutamaannya yang demikian besar. Tapi seandainya seorang misalnya, ya, selama, ya, seandainya seorang selama satu tahun dia berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan dia dapatkan. Sekarang berapa keutamaan ibadah yang ditempuh, dilakukan di malam itu? Keutamanya seperti 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Jadi 1 tahun yang dibandingkan 83. Itu kan perbandingannya demikian, ya, luar biasa. Ya, seandainya seorang beribadah 1 tahun, nilai pahalanya, ya, seperti 10 tahun saja, itu sudah demikian besar, ya, apalagi 1 tahun dibanding dengan 83 tahunan. Makanya kata Al-Imam As-Sa'di memberikan tanggapan terhadap ucapan Al-Imam Ibn al-Jauzi ini, wassadaqa rahimahullah, ya, sungguh benar apa yang dikatakan beliau rahimahullah, falau anfaqal insanu umrahu fi talabiha, ya, lama, ya, qadaraha, ya, haqqa qadriha, lama qadaraha haqqa qadriha. Kata beliau, sungguh benar apa yang dikatakan oleh beliau Ibn al-Jauzi rahimahullah, seandainya seseorang, ya, menghabiskan umurnya, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tentu, ya, dia tidaklah, ya, ini telah mengagungkan ataupun memposisikan, ya, malam tersebut, ya, haqqa qadriha, ya, sebagaimana mestinya. Ya, telah memposisikan keagungan Lailatul Qadar itu sebagaimana mestinya. Ini seandainya seorang ya dalam seumur hidupnya dia berusaha untuk mencurahkan ya kesungguhannya dalam mencari Lailatul Qadar. Ya. Ini dikatakan belum dia dikatakan memposisikan keagungan Lailatul Qadar itu sebagaimana mestinya. Apalagi tentunya kalau yang kita dapati sebagaimana di zaman kita ya, orang untuk berupaya mengejar 10 malam yang terakhir saja ya terkadang ya masih banyak perasaan malasnya. Baik, tentunya lebih jauh lagi untuk bisa ya mengagungkan malam itu dengan sebesar besar pengagungan atau sebenar-benar pengagungan. Dan ya, pada kesempatan ini juga ya saya ingatkan diri saya dan semoga ini juga menjadi ya, peringatan bagi yang lainnya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikan peringatan karena sungguhnya ya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita mengetahui tentang sekian banyak keutamaan ibadah. Ya, termasuk di dalamnya adalah mendatangi sholat berjamaah. Ya, termasuk di dalamnya mendatangi sholat Jumat. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan seorang yang datang di hari Jumat untuk ya melaksanakan sholat Jumat di jam yang pertama, yakni sejak terbitnya matahari. Ya, di awal waktu duha. Ya, di mana dia mendapatkan pahala seperti apa? Ya, sedekah dengan seekor unta. Baik. Kemudian pada jam yang kedua, ya, seorang akan mendapatkan pahala ya seperti bersedekah dengan seekor sapi. Di jam yang ketiga, ya, seseorang mendapatkan pahala seperti ya bersedekah seekor kambing. Ya, di situ dilafadzkan dengan qorroba, dimaksudkan sedekah. Kemudian di jam yang keempat, ya, seseorang bersedekah ya bagaikan bersedekah seekor ayam. Kemudian di jam yang kelima, jam terakhir ya sebelum khatib naik ke atas mimbar, ya, seorang yang datang di saat itu dia mendapatkan pahala seperti bersedekah dengan apa? Sebutir seekor telur apa sebutir telur? Dan setelah itu ketika ya khatib sudah naik, maka malaikat yang berjaga di pintu-pintu masjid menutup ya kitab yang merupakan catatan amalan keutamaan sedekah tadi. Baik. Mungkin masih banyak di antara kita yang ya berpikir masih banyak kesempatan untuk meraih pahala yang lain ya. Karena mungkin sudah kelebihan pahalanya seperti itu. Sehingga bisa jadi seorang sudah punya waktu luang ya, baik itu yang kerja sendiri ataupun kerja di tempat orang lain, untuk minimalnya ya bisa datang di ya jam yang terakhir ya sebelum malaikat menutup ya kitab catatan amalan tadi. Namun ternyata masih aja ya di antara kita ya yang datang ke masjid dalam keadaan azan untuk sholat Jumat sudah dikumandangkan ya. Dan ini menunjukkan masih lemahnya ya hirs semangat kita untuk mendapatkan ya keutamaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula ya termasuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kemudahan untuk kita bisa tinggal ya di lingkungan ilmu, baik yang Allah berikan rizki memiliki rumah sendiri ya, ataupun yang masih ngontrak, itu sudah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membandingkan, meskipun ada sebagian yang ojo dibanding-banding ke ya, seperti itu ya, namun kita bandingkan supaya punya semangat ya. Sebagian saudara kita yang mungkin di luar Jawa untuk bisa hadir di majelis ilmu itu menempuh perjalanan berjam-jam kadang ya. Kita ya yang hanya hitungan menit ya bisa sampai ke lingkungan ilmu atau bahkan masjid ya. Maka kenikmatan ini patut untuk disyukuri ya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut ya kenikmatan itu dari kita, sehingga akhirnya yang terucap hanya kana ya, dahulu pernah ada di tempat kita majelis ilmu, wal iyadzu billah ya. Jangan ada di antara kita yang merasa aman dari yang namanya fitnah ya. Kita tahu bagaimana ya Dammaj ya, dahulu menjadi tujuan dari para penuntut ilmu dari berbagai negeri terkumpul di Dammaj ya, orang-orang yang duduk untuk menimba ilmu ribuan ya, di zaman Syekh Mukbil sekitar 4.000 sampai 5.000 para penuntut ilmu ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadi apa yang terjadi di sana ya, hingga akhirnya sekarang tinggal ceritanya ya. Maka sekali lagi ya, kita wujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan untuk ya duduk di majelis ilmu ini dengan semangat mendatanginya ya. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ya lingkungan kita ya, demikian pula para penghuninya dari berbagai perkara yang tidak kita inginkan, tidak kita sukai, dari berbagai kejelekan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.